Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 Oktober 2013, bertepatan 22 Dzulhijjah 1434 Hijriah. Salat Shofar bagian kedua. Salat jamaah dengan satu adzan dan dua iqamah. An Jabirin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama shallas salataini bi Arafah bi adzanin wahidin wa iqamataini. Wa atal Muzdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini. Wa lam yusabbih bainahuma. Summa taja'a hatta tala'al fajru. Mukhtasar li Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jamak di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah. Dan datang ke Muzdalifah lalu salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Dan tidak salat sunnah di antara keduanya. Kemudian tidur hingga terbit fajar. Diringkas dari riwayat Muslim juz 2 halaman 890. An Ja'farin an Abihi qala dakhalna ala Jabir bin Abdullah faqultu lahu akhbirni an hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala atal Muzdalifata fa jama'a bainal maghribi wal isya'i bi adhanin wahidin wa iqamataini summa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta tala'al fajru. Rawi Ibnu Huzaimah. Dari Ja'far, dari ayahnya, ia berkata, dahulu kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah, lalu aku berkata kepadanya, kabarkanlah kepadaku tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Muzdalifah, beliau menjamak solat antara maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hingga terbit fajar atau subuh. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah juz 4 halaman 269 nomor 2853. Salat malam dalam safar. Ani bin Syihabin an Abdullah bin Amir bin Rabi'ata akhbarahu anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bil-laili fis safari ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat. Rawi Muslim. Dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia bercerita kepadanya bahwa ayahnya pernah mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah malam dalam perjalanan di atas punggung kendaraannya ke arah manapun kendaraan itu menghadap. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 488. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ata anna Amir bin Rabi'ata akhbarahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabihu yumi'u biraksihi kibala ayyi wajhin tawajjaha walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fis salatil maktubah. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwasanya Amir bin Rabi'ah menghabarkan kepadanya, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraan menghadap ke arah mana saja. Beliau berisyarat dengan kepala beliau. Namun, beliau tidak melakukan yang demikian itu dalam sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 37. An-Nafi'in qala kana Ibnu Umar radhiyallahu an yusalli ala rahilatihi wa yutiru 'alayha wa yukhbiru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Rawahul Bukhari. Dari Nafi' ia berkata, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu an pernah salat di atas kendaraannya dan ia salat witir di atasnya, dan ia memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan demikian itu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 37. Tentang mengusap khuf dalam safar. Anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala ya Mughirah khudil idawa fa akhadtuha summa kharajtu ma'ahu. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawarra anni faqada hajatahu. Summa jaa wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummain. Fadhaba yukhriju yadahu min kummiha fadaqat alaihi. Fa akhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaihi. Fatawaddaa wudu'ahu lis-salati. Summa masakha ala khufaihi summa shalla. Rawi Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata, dahulu aku pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Hai Mughirah, ambilkan ember berisi air." Maka aku mengambilkannya. Kemudian aku keluar bersama beliau. Lalu beliau memisahkan diri hingga tidak terlihat dariku, dan beliau buang hajat. Kemudian beliau datang. Ketika itu beliau memakai jubah buatan Syam yang ujung lengannya sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya dari lengan baju yang sempit itu. Kemudian beliau mengeluarkan tangannya dari bawahnya. Lalu aku menuangkan air dan beliau berwudu untuk sholat. Kemudian beliau mengusap pada kedua khuf beliau lalu sholat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 229. An Syuraih bin Hani'in qala ataitu Aisyata as'aluha 'anil mashi 'alal khuffaini faqalat 'alaika bi ibni Abi Thalibin fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alnahu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rawi Muslim. Dari Syuraih bin Hani ia berkata, aku datang kepada Aisyah untuk bertanya tentang mengusap dua khuf. Maka Aisyah berkata, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib, tanyalah kepadanya, karena ia pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bertanya kepadanya, lalu Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan 3 hari 3 malam boleh tidak membuka khuf bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 232. An Safwan bin As-Salin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Rawi Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahihun. Dari Safwan bin Asal ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami apabila kami sedang musafir bahwa kami tidak usah membuka khuf, yakni sepatu yang menutupi mata kaki selama 3 hari 3 malam kecuali jika junub. Akan tetapi kebolehan itu lantaran berak, kencing dan tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ia berkata, ini hadis hasan sahih juz 1 halaman 65 nomor 96. Tentang tayamum dalam safar. An Aisyata annaha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida'i aw bidzatil jaysi in qata'a ikdun li fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu 'ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin faqalu ala tara ila ma sona'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu wa laysu 'ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu 'ala fakhidhi qad nama. Faqala khabasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa wa laysu 'ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Qalat fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma syaa Allah an yaqula. Wajala wa ja'ala yat'unu bi yadihi fi khasirati fala yamna'uni minat taharruki illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'in fa'angzalallahu ayatat tayamumi fatayammamu. Faqala Usaid ibn al-Khudairi wa wa ahdun nuqabai ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Faqalat Aisyah faba'asnal ba'ir alladhi kuntu alaih fawajadnal ikda tahtahu. Ro Muslim. Dari Aisyah ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau. Ketika sampai di Baida, yakni Dzatul Jaysh, kalungku putus. Maka beliau berhenti lalu mencarinya. Dan orang-orang pun ikut mencarinya. Padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar lalu berkata, tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, padahal mereka tidak mempunyai air sedikit pun juga. Kemudian Abu Bakar mendatangiku, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dengan meletakkan kepala beliau di atas pahaku. Abu Bakar berkata, kamu telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Ia mencelaku dan berkata, masya Allah, perkataan yang banyak sekali. Lalu tangan beliau menyodok pinggangku dan tidak ada yang menahanku bergerak kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pahaku. Beliau tidur sampai pagi tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayamum, lalu mereka bertayamum. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Hudair, yakni salah seorang pemimpin, berkata, itu bukanlah baru yang pertama kali berkah lantaran kamu, hai keluarga Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian kami mencari unta yang aku kendarai, maka kami dapatkan kalung itu di bawahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 279. An Aisyata annaha sta'arat min asma'a kiladatan fahalakat fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha fa'adrakat humus salatu fasallau bi ghairi wudu'in falamma atabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam syakau dhalika ilaihi fanazalat ayatut tayammumi. Faqala Usaid ibn Hudairin jazakillahu khairan fa'allahi ma najala biki amrun qattu illa ja'alallahu laki minhu makhrajan wa ja'ala lil muslimina fihi barakatan. Rawi Muslim. Dari Aisyah bahwasanya ia pernah meminjam kalung dari Asma. Kemudian dalam suatu perjalanan kalung itu hilang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencarinya. Kemudian tiba waktu salat, maka mereka sholat tanpa berwudu karena tidak ada air. Setelah mereka itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadukan hal tersebut kepada beliau. maka turunlah ayat tentang tayamum. Usaid bin Hudair berkata, terima kasih wahai Aisyah, semoga Allah memberi balasan kepadamu dengan yang lebih baik. Demi Allah, tidaklah datang kepadamu suatu kesulitan, melainkan pasti Allah menjadikan untukmu jalan keluar darinya, dan menjadikan padanya berkah bagi kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 279. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu an qala ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu fis sa'idi kama tatamarraghut tabbatu summa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala innama yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan summa masaha ash-shimala 'alal yamini wa dhahira kafaihi wa wajhahu. Rawal Bukhari wa Muslim wa lafdu li Muslim fi bulughil maram. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya dalam suatu keperluan, lalu saya berjunub tetapi tidak mendapatkan air. Maka aku berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya dan punggung kedua tapak tangannya dan wajah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini bagi Muslim dalam Bulughul Maram halaman 26 nomor 139. Salat sepulang dari safar. An Ka'bi bin Malikin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini tsumma jalasa linnasi. Rawi Abu Dawud. Dari Ka'ab bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari bepergian, beliau masuk ke masjid, lalu salat dua rakaat di dalamnya, kemudian beliau duduk untuk melayani orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 88 nomor 2773. Keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat ini bisa juga karena pulang dari safar, bisa juga sholat duha, yakni karena waktu itu waktu duha, dan bisa juga sholat tahiyatul masjid karena beliau masuk masjid. Wallahu a'lam. Jamak di kota sendiri. An Abdillah bin Syaqiqin qala khotabana bnu Abbasin yauman ba'dal asri hatta gharabatis syamsu wa badatin nujumu wa ja'alan nasu yaquluna as-salata as-salata qala wa ja'ahu rajulun min bani tamimin la yafturu wa la yasnani la yafturu wa la yansani as-salata as-salata wa qala ibnu abbasin atu'allimuni bisunnah la ummalak summa qala ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Qala Abdullah ibn Syakikin fahaka fi sadri min dhalika syai'un fa'ataitu Aba Hurairata fasa'altuhu fasaddaqa maqalatahu. Rawi Muslim. Dari Abdullah bin Syakik ia berkata, pada suatu hari setelah asar, Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami hingga matahari terbenam dan muncullah bintang-bintang. Orang-orang sama berkata, sholat, sholat. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim yang lugu dan bersahaja seraya berkata, sholat, sholat. Ibnu Abbas berkata, apakah kamu akan mengajariku tentang sunnah? Celaka kamu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat duhur dan asar, maghrib dan isya. Abdullah bin Syakik berkata, aku masih ragu tentang hal itu, lalu aku datang kepada Abu Hurairah untuk menanyakan hal itu, dan ia membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 491. An Ibnu Abbasin qala, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isyai bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena takut dan bukan karena hujan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 491. Fi hadisi Waqi'in qala, qultu li Ibnu Abbasin, lima fa'ala dzalik? Qala, kay la yuhrija ummatahu. Riwayat Muslim. Dalam hadis yang melalui sanad Waqi' disebutkan, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa beliau melakukan yang demikian itu? Ibnu Abbas menjawab, supaya tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 491. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samaniyan. Adz-dzuhra wal 'asra wal maghriba wal isya'a. Riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 491. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.